melati akan ku serahkan kepada dirimu. Mengapa membagi cintaku bunga yang lain kau sentuh lagi? Sakit menyengat di dada, ku tak sanggup lagi menanggung begini. Perenungan pagi hari ini, sesudah kita tadi mendengar lagu Hati Seputih Melati yang dinyanyikan dan dimainkan organnya oleh Saudara Hari Yamba, ada sesuatu yang terusik, katanya mana janjimu dan soal tulus cinta, masalah rela. Ini semua adalah hal-hal yang sangat penting di dalam kehidupan. Ketulusan, kerelaan. Rasanya kita tidak mungkin merdeka bangsa ini kalau tidak ada yang rela berkorban. Rasanya tidak mungkin ada anak yang bisa menjadi dewasa kalau tidak ada orang tua yang rela mendidik. Rasanya tidak mungkin ada murid yang bisa menjadi orang dan bermanfaat untuk bangsa kalau tidak ada pendidik yang rela memberikan pendidikannya. Dan rasanya tidak mungkin kejujuran pun dapat berkembang di negara dan bangsa ini kalau tidak ada orang-orang yang rela bekerja dengan tulus dan hanya mencari imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, pagi hari ini saya ditemani oleh Bapak Abdullah Heha Mahua. Beliau adalah penasehat Komisi Pemeriksa Kekayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Saya panggilnya Pak Abdullah ya. Iya, enggak apa-apa. Iya. Alhamdulillah. Dan juga saya ditemani oleh Saudara Ibis Ali yang mempunyai tugas yang nanti beliau akan ceritakan sendiri. Saya akan persilahkan Pak Abdullah Heha Mahua untuk bercerita kepada kita apa sebetulnya tugas Bapak sebagai penasehat ini. Ya, tugas saya sebagai penasehat dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 bahwa tugas KPK itu ada 5, Pak Arif. Ya. Pertama koordinasi, ya. Yang kedua supervisi, yang ketiga penindakan, yang keempat pencegahan, dan yang kelima monitoring. Jadi undang-undang mewajibkan seorang penasehat itu memberikan nasihat diminta atau tidak diminta kepada pimpinan KPK, kepada pejabat KPK, dan kepada pegawai KPK. Sehingga demikian, di dalam melaksanakan tugas itu, saya harus memperhatikan 5 tugas KPK itu. Koordinasi. Jadi bagaimana KPK berkoordinasi dengan instansi pemerintah, kemudian bagaimana KPK melakukan supervisi terhadap aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengawasan. Ya, kemudian penindakan, bagaimana proses penyelidikan, proses penyidikan, proses penuntutan di pengadilan dan pencegahan. Kemudian pencegahan seperti pagi hari ini termasuk dalam kategori pencegahan, sosialisasi memberikan penyadaran bagi masyarakat apa itu korupsi, dampak korupsi, bagaimana perilaku yang bersih, tidak koruptif. Kemudian terakhir monitoring, yaitu bagaimana mengkaji sistem administrasi pemerintahan lembaga negara yang kondusif terhadap korupsi. Kemudian kita rekomendasikan melakukan perbaikan-perbaikan sehingga kalau kemudian itu salah ya bila rakyat termasuk saya sendiri merasa bahwa KPK itu kerjanya menyelidiki lalu mengungkapkan korupsi lalu menindak gitu. Tidak betul, karena kalau misalnya pemahaman kita bahwa korupsi tugas KPK itu hanya menangkap koruptor, itu berat sekali. Berat ya? Berat karena kalau berdasarkan undang-undang pemberantasan korupsi yang ada, undang-undang 31 tahun 99, maka di sana ada 30 perbuatan korupsi. Wah. Maka secara jujur saya biasa katakan paling tidak 90% dari 3,7 juta PNS itu harus kita tangkap. 90% anggota DPR, DPRD harus kita tangkap. Gubernur, menteri, wali kota, bupati itu harus kita tangkap semua. Sehingga pertama, Sebentar. 90% dari 3,7 juta PNS. Berapa? 3,7 juta PNS. 3,7 juta PNS. Kemudian 550 anggota DPR. Kemudian sekian ribu anggota DPRD. Gubernur, bupati, wali kota, menteri, presiden, wakil presiden, mantan wakil presiden, mungkin kecuali Bung Hatta. Jadi kalau itu yang dipahami, maka pertama penjara tidak cukup. Kedua, biayanya besar sekali. Apa Bapak menduga berapa persen ini yang sudah korupsi? Ya itu, kalau berdasarkan undang-undang itu 90%. 90%. Jadi kalau memakai kriteria undang-undang, itu 90% kena semua ya? Iya. Misalnya apa namanya, di dalam kode etik KPK seorang pejabat, pegawai, pimpinan KPK menjalankan tugas tidak boleh dijemput, tidak boleh diantar, tidak boleh disediakan penginapan, tidak boleh disediakan hidangan, makanan, minum, apa saja itu tidak boleh, karena KPK dalam menjalankan tugas menggunakan APBN. Nah, APBN itu uang rakyat. Jadi kalau misalnya saya datang ke satu, jadi kalau saya datang ke satu daerah sebagai pegawai negeri terus dijemput, itu tidak boleh. Tidak boleh, karena itu double account. Pak Arief pakai APBN, yang daerah itu menggunakan APBD. Dua-dua uang rakyat. Nah, ini yang terjadi puluhan tahun pada zaman Orde Baru. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Iya, baik. Nah, sekarang saudara Ibis, Ali, nanti kita bicara lagi. Saudara Ibis nanti akan memperkenalkan diri juga ya. Saudara Ibis ini, saudara-saudara sekalian, adalah seorang karyawan swasta ya dia, yang bertugas di lapangan yang ada hubungannya dengan pajak. Juga ada hubungannya dengan kejujuran. Kita harus break sebentar untuk melaksanakan sholat subuh, dan kita akan melanjutkan perbincangan dengan tema makna kejujuran. Para pemirsa seluruh Nusantara, pencinta TVRI yang setia, kembali kita dalam program Percik Perenungan. Para pemirsa nanti dapat berdialog dan berinteraksi melalui nomor 574-3476 atau 021-574-3478. Tadi saya ingin menyapa Saudara Ibis Ali. Saudara Ibis Ali, bisa cerita sedikit apa tugas Anda dan pekerjaan Anda? Baik, terima kasih. Tugas saya di bidang pekerjaan itu bagian lapangan. Memang sangat riskan kalau cuma Pak kaitkan dengan kejujuran ya. Iya, karena memang kalau menurut saya itu kejujuran dalam bidang apa memang harga mati yang harus kita junjung itu. Iya, di bidang lapangan itu kadang-kadang memang kita suka dititipin uang, dipegang, dan itu memang harus sampai ke tangan yang bersangkutan di mana tujuan. Yang kemudian juga data-data penting yang kita pegang juga itu di bidang perpajakan memang harus sampai juga, jangan sampai ya itu kan bisa digunakan oleh pihak lain kalau kita memang bisa sampaikan seperti itu. Jadi ini sering tidak Anda membawa uang yang diberikan mungkin jumlahnya lebih gitu? Sering. Nah, lalu Kemudian itu kalau dilebihkan kita nanti dihitung sebelum disetor. Nah, setor itu kan sesuai dengan disetor. Kelebihannya ya, saya balikin ke kantor ke. Oh, dikembalikan ya, gitu. Ya. Waktu dikembalikan Anda sering tidak diberi uang transport atau apa oleh yang menerima uang itu? Iya, betul. Itu tadi karena kita memang kita jujur benar-benar kita buka yang tadinya memang bukan milik kita, kita kembalikan karena kalau menurut saya yang kita jujur kita kembalikan, kita harus ada ijab kabul dulu ya. Memang yang tadi yang kita temukan itu udah diserahkan ke kita belum untuk kita bisa gunakan. Nah, kadang kan saya sering seperti itu, kadang lebih dikembalikan. Memang tidak jarang mereka juga kasih. Iya. Iya, karena saudara Ibis tadi berulang kali mengatakan ini kita harus jujur. Iya. Lalu ini padahal ini riskan. Lalu Anda mempunyai ijab kabul, ada keterikatan kepada tugas gitu. Sebetulnya apa yang mendorong Anda sehingga Anda tidak mau mengambil kesempatan umpamanya mengambil uang itu untuk pribadi gitu? Mengapa? Kalau menurut saya makna dari kejujuran tadi, kita harus memang benar-benar ikhlas, lapang, dan biar hidup kita lapang itu. Jelas nggak ada yang menghalangi dalam pemikiran kita, dalam hal-hal yang kita lakukan itu tidak ada yang menghalangi. Jadi biar lapang itu perlu dipikirkan. Yeah. Karena kita punya pernah berbohong atau pernah melakukan hal-hal seperti itu. Dan mungkin sekarang kita pas lakukan kita biasa-biasa aja, tapi kedepannya kita akan ingat terus perbuatan yang kita lakukan itu tidak benar. Jadi kalau saya tanya kepada Anda, Anda pilih jujur atau kaya? Kalau saya pilih jujur, karena jujur akan mengantarkan kita kepada kekayaan. Begitu. Kepada siapa Anda paling takut? Paling takut saya kepada orang tua saya, karena dia yang mengajarkan saya seperti itu. Betul. Ya. Tentu orang tua mengajarkan kita takut kepada Tuhan. Betul. Ya. Betul. Ya, nah, karena baik. Ya, Pak Abdullah. Ya, ini betul. Di lapangan kita lihat sosok seorang Ibis seperti itu. Sekarang kalau Bapak lihat, Bapak di KPK begitu. Sering tidak, kita sekarang tidak akan bicara soal KPK, tapi Bapak sebagai penasehat, apa sebetulnya inti daripada kerusakan sehingga kejujuran itu nilainya rendah gitu di beberapa orang, meskipun tidak semua. Tadi saya katakan bahwa ada 30 perbuatan korupsi, itu kalau disederhanakan ada dua penyebab korupsi itu, yaitu niat dan kesempatan. Jadi orang kalau misalnya tidak berniat untuk mencuri, untuk korupsi, tapi kalau kesempatan itu datang setiap hari, setiap saat, maka tergoda dia mencuri atau korupsi. Nah, sebaliknya meskipun kesempatan itu setiap hari ada, tapi dia memang tidak berniat, imannya kuat, keyakinan kuat, maka dia juga tidak akan melakukan itu. Pak Abdullah, Bapak mengatakan niat ini. Niat ini kan menarik ya. Ada orang pasang niat, ada orang tak berniat tapi dia mengambil uang gitu. Sebab dianggap sekelilingnya sudah selalu melakukan itu, seolah-olah itu sebagai suatu sistem gitu. Bagaimana caranya? Nah, jadi oleh karena itu maka di KPK tadi saya katakan proses pencegahan dan monitoring itu kita membangun sistem sehingga kemudian orang tidak tergoda. Kalau misalnya dia ada selalu godaan itu tidak melakukan, atau kalau dia berniat juga tidak bisa dilakukan karena ada sistem seperti saya itu. Saya sering mendengar Pak bahwa korupsi itu ada tiga, karena sistem, karena memang perlu, lalu yang ketiga ini karena rakus. Yang mana yang menurut Bapak paling banyak ini? Kalau secara kuantitatif memang yang disebut dengan corruption by need, korupsi karena kebutuhan. Tadi saya katakan 90% PNS itu korupsi karena kebutuhan. Karena gaji mereka itu hanya 10 hari. Itu. Tapi kalau Bapak lihat Pak, saudara Ibis ini kan orang anaknya sangat sederhana gitu. Saudara butuh enggak untuk menjadi lebih banyak? Semua pasti butuh yang menjadi lebih banyak Pak, tapi kan ada jalurnya khusus yang kita harus tempuh. Kita harus ikut dengan sesuai dengan hati kita, sesuai dengan jalur. Jadi kalau ketika kita melenceng itu kan sudah tidak sesuai dengan masa kita, bisa bohongin diri kita sendiri. Kita bohong diri apalagi orang lain, itu kan udah salah besar gitu. Ya, karena dia mengerti bahwa itu bukan hak dia. Jadi kalau bukan hak dia, meskipun hanya 1 rupiah, itu tidak boleh diambil. Dalam ajaran agama Islam itu kata Nabi Muhammad, orang makan makanan haram, minuman haram, makanan subhat, minum subhat, 40 hari sholatnya tidak diterima. Betul. Tidak diterima. Jadi meskipun 1 rupiah, kalau bukan hak dia enggak mau ambil, karena dia lebih takut kepada Allah daripada takut kepada atasannya, kepada temannya atau keluarganya. Itu kan pengetahuan ya Pak ya, tentang ini haram, itu subhat dan yang lain-lain. Bagaimana pengetahuan itu bisa membentuk sikap? Ya, untuk itu maka kemudian harus dilatih dalam perilaku, perilaku. Nah, untuk itulah makanya kemudian ada rambu-rambu sehingga orang kemudian teringat bahwa tidak boleh begitu. Jadi katakanlah misalnya traffic light, itu alat pembantu untuk membuat manusia yang dalam pemahaman dalam hati itu tidak boleh melanggar karena lampu merah kemudian berhenti. Nah, tapi kalau misalnya cuma lampu merah tengah malam tidak ada polisi, karena itu belum menyatu pemahaman, itu dilanggar juga. Sekarang saya mau sederhanakan Pak, kalau Bapak ingin menasihati bangsa ini supaya jujur, bagaimana? Pertama memahami dulu apa itu kejujuran, baru kemudian diberikan alat-alat perlengkapan agar supaya dia terbantu untuk jujur. Jadi misalnya tidak boleh ambil uang rakyat, tidak boleh ambil uang kantor apa, tapi di rumahnya itu dapurnya itu enggak nyala padahal dia harus makan, dia harus makan anak istrinya. Karena itu harus dibantu supaya dia memang betul-betul jujur. Jadi gajinya, penghasilannya cukup untuk kehidupan selama 30 hari. Kemudian ini sudah ada penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo, tolong dikecilkan sedikit. Assalamualaikum. Bapak siapa, dari mana? Ya, ini dari Medan. Terus kita pelawa di Pamulang, ini Pamulari. Oh, Pamulang. Dari Medan. Pamulang. Oh, dari Pamulang. Soal maaf ini tidak ada alat bantu. Dari Pamulang, silakan Bapak. Iya, jadi intinya alat jujuran sebetulnya Pak Dula yang mau ini. Jadi kalau 30 poin itu berlaku kepada pegawai negeri, wah saya rasa itu seluruh negara ini sudah sangat korupsi. Yang kedua juga adalah juga harus mengantisipasi kepada yang bukan pegawai negeri, bagaimana mendeteksi menelusuri seluruh lawan-lawannya masyarakat salah satu yang ikut korupsi. Misalnya seperti itu. Dari sudut pandang asli saja, bagaimana mereka melakukan korupsi terhadap waktu. Yang kedua Profesor Arif itu adalah saya ingin sarankan kepada TVRI, mengapa waktu salat subuh tidak ada azan subuh? Ini penting sekali untuk menerima keberkahan dari langit. Ya, saya setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saran yang kedua tadi, saya setuju sekali. Memang sebaiknya ada azan terus baru kita ada selingan-selingan yang lain-lain. Saya pribadi menerima ini, hal ini. Nah, Bapak tadi sudah ada teman kita dari Pamulang yang mengatakan seperti itu. Bagaimana tanggapan Bapak? Ada yang disebut good governance, ada yang disebut good corporate governance, dan ada good civil society governance. Jadi target pemberantasan korupsi itu bagaimana pemerintahan itu bersih, kemudian swasta itu juga bersih, pengusaha bersih, kemudian anggota masyarakat itu juga bersih. Nah, ada kala pejabat itu bersih, jujur, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan. Tapi ketika pengusaha datang mau cepat, dia langsung kemudian kasih amplop, akhirnya kemudian jadi rusak. Jadi karena itu juga swasta juga harus memerhati itu. Ada juga swasta baik, pejabat baik, tapi anggota masyarakat, individu, misalnya di jalanan lampu merah terus kemudian ditilang sama polisi, salam tempel misalnya. Itu Bapak bercerita soal kesempatan di Ibis. Banyak enggak kesempatan Anda sebetulnya untuk bisa menambah rezeki dari tugas-tugas Anda itu? Itu sebenarnya banyak, karena memang di bidang pajak itu memang kalau orang bilang itu duit semua namanya pajak itu. Begitu ya? Iya. Lalu? Yang pertama mungkin lewat dari kantor juga itu ada sering seperti itu. Yang kemudian juga misalkan dari klien juga kadang ada juga. Yang kemudian juga kita di lapangan juga seperti yang tadi kita kesempatan untuk korupsi waktu karena kita di lapangan banyak, tapi kalau kita sendiri nggak sadar kerjaan yang kita lagi emban, nanti akan berantakan nantinya. Betul, betul. Ya. Sangat saya setuju dengan Anda, dan yang mengagumkan Anda ini sebetulnya pegawai yang artinya statusnya tidak terlalu tinggi ya, cukup di bawah, tetapi Anda kelihatannya sudah memahami apa makna kejujuran. Para pemirsa, hamba Allah yang mulia, mari kita semuanya mendengarkan dahulu lagu yang berikutnya ini yang akan dibawakan oleh saudara Heri Yamba. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, bermulut tapi tak menyapa, berhati tapi tak merasa, berharta tapi tak sedekah, berbenda tapi tak berzakat, berilmu tapi tak beramal, berjalan tapi tak berarah. Semoga kita terhindar dari hal-hal sedemikian. Semoga kita menjauh dari sifat sedemikian. Beramal tapi kurang ikhlas, berjanji tapi suka lupa, berkunjing hampir tiap hari, berkata sering menyakitkan. Tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, bermulut tapi tak menyapa, berhati tapi tak merasa, berharta tapi tak sedekah, berbenda tapi... Pemirsa seluruh Nusantara, tadi di dalam program Percik Perenungan ini kita tersentuh dengan lagu yang minggu lalu juga kita kumandangkan. Trio Bimbo membawakan suatu lagu dengan narasi yang ditulis oleh Taufik Ismail yang sangat menggugah sekali, yaitu tidak apa kita ulangi ya. Bermata tapi tak melihat, tapi orang yang buta sering melihat. Bertelinga tapi tak mendengar, sedangkan orang yang mungkin tidak bisa mendengar, dia mendengar kata orang. Bermulut tak menyapa, berharta tapi tak sedekah, berhati tapi tak merasa, ini yang berat sekali. Berilmu tak beramal. Ada juga yang beramal tapi tak ikhlas dan berjanji sering lupa. Yang paling berat lagi, jangan-jangan kita ini bergunjing hampir setiap hari. Berkata menyakitkan. Bayangkan kalau bangsa ini menjadi seperti itu. Nah, sosok seperti saudara Idris Ali, insya Allah makin banyak dengan adanya Percik Perenungan ini. Pak Abdullah, ya, bisa memberi nasihat kepada kita, bagaimana sebetulnya supaya kita ini bisa menjadi jujur lah begitu. Iya, jadi ada dua pendekatan. Pertama dari diri sendiri, ya, karena niat tadi itu masuk domain pendidikan. Sehingga dengan begitu maka kejujuran itu harus mulai dari pemikiran kita, ya, dari hati kita, dari panca indera kita dan perilaku kita. Sehingga ketika suatu perbuatan itu kita tahu salah, maka kemudian panca indera kita mau melakukan sesuatu tapi bertentangan dengan kata hati, itu tidak boleh kita lakukan. Jadi harus sesuai dengan kata hati. Ada pertanyaan, Pak. Dengan menangkapi sekian banyak korupsi ini, kira-kira berhenti tidak korupsi di Indonesia ini? Kalau pendekatannya pendekatan niat, kemudian pendekatan sistem, bisa. Allah, itu bisa. Bisa, ya. Ada negara-negara di Eropa itu yang bisa. Yang nomor satu. Ya, itu negara-negara Skandinavia. Kalau menangkapi saja begitu belum tentu ya, Pak? Nggak bisa. Karena kalau menangkap, kemudian dia keluar dari penjara, buat lagi. Karena juga, jadi harus... Kalau begitu di dalam pendidikan ini kuncinya, Pak, ya? Ya, pendidikan itu bagaimana kita melatih budaya anti korupsi. Jadi anak-anak sekolah itu kalau dia ambil pensil kakaknya atau adiknya harus minta izin. Kalau sudah habis pakai, kembalikan. Kalau uang jajan diberikan sama ibu kepada anak, dia harus pakai untuk uang jajan, uang sekolah, harus bayar uang sekolah. Harus bawa buku. Jadi nah, kalau saya singkatkan, bisa tidak saya seolah-olah menuding pendidikan budi pekerti kurang di sekolah? Betul, betul sekali. Biasa saya berikan ilustrasi kalau ada razia PSK, pelacur pekerja seks komersial, itu Pak Arif lihat di TV, mereka tutup muka karena malu sama temannya, keluarga, kampung, itu dia pelacur. Tapi kalau koruptor dipanggil ke kantor polisi, kantor Kejaksaan Agung atau KPK, selesai, terus dengan wartawan dia wawancara dengan bangga. Jadi artinya bahwa pelacur punya harga diri, malu, sedangkan koruptor tidak punya. Tidak punya harga diri. Ini pendidikan lagi ya, Pak, ya. Nah, ada telepon dari luar. Ya, assalamualaikum. Silahkan. Bapak siapa atau ibu? Saya Nono Pek, Pak. Bapak dari Papua? Iya, dari Papua. Nono Pek, Pak. Iya, silahkan, silahkan, Bapak, sampaikan. Yang menikapi kejujuran ini, sepertinya saya punya solusi tentang masalah korupsi ini, berkaitannya dengan isu kami dan korupsi ini, karena mengingat negara kami terlalu banyak pindah-pindah kita dengan korupsi, sehingga akibatnya Allah murka, sehingga banyak musibah datang silih berganti. Untuk itu solusinya, saya mohon ini kepada pemerintah tidak lebih banyak memperbanyak pendekatan rohanya ataupun sendiri kepada Allah, yaitu intinya dengan menggunakan macam zikir, muhasabah dengan para instansi yang terkait. Terus ada itu beliau itu bukan hanya pan tetapi penyadaran. Baik. Kedua, ini orang-orang yang koruptor ataupun pejabat-pejabat terkait, ini jangan harus dipenjara saja, ataupun kalau boleh itu juga didatangkan dalam bagian Islam, didatangkan para penasehat untuk diajak berpikir agar dia itu terpulang daripada penjara itu jatuh saja. Kalau cuma di penjara saja, seperti tadi Bapak Orson tadi menyampaikan, pulang dari penjara masih bisa melakukan perbuatan tersebut, dikarenakan hatinya belum sadar. Terus ini yang terakhir, saya mohon ini pihak TVRI lebih banyak mengedepankan tentang yaitu dikir kepada Allah lewat dikir-dikir yang banyak. Baik, baik, baik. Saya sudah, kami sudah bisa menangkap. Itu bagus sekali usul dari Bapak, ya. Jadi kemungkinan, ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Ya, silakan. Assalamualaikum semua. Dari mana Bapak? Siapa? Saya Amar, Pak Arif. Oh ya, baik. Saya sudah kenal. Iya, Pak. Apa singkat kabar, saja, Pak Amar. Begini, Pak. Kejujuran ini kan dalam salah satu sifat rasul, sidik, antara lain kan yang besar itu kan sidik, amanah, tabligh, dan patona. Iya, iya. Saya melihat di dalam sidik ini, di dalam kehidupan kita sehari ini sudah langka. Dan karena memang kelihatannya banyak orang beragama itu dalam tidak keadaan sadar gitu. Baik. Seharusnya beragama itu dalam keadaan sadar sehingga ada nama orang Al-Amin pun masih korupsi gitu. Kan itu nama itu kan anu rasul itu. Iya, iya. Ya kan panggilan rasul. Ada ya, nama Al-Amin pun jadi dia beragama itu tidak sadar gitu. Iya, iya, baik. Nah, ini ada dari Papua. Lalu teman kita Pak Amar ini masalah kesadaran gitu. Yeah. Kalau menurut saudara Ibis dulu, bagaimana Anda supaya sadar teman-teman kita ini tidak melakukan hal-hal yang tidak jujur? Memang sangat berat ya melakukan suatu hal yang memang kecil kejujuran itu. Kan memang perlu memang tidak niat, kemudian juga pemahaman seperti kata Pak Abdullah tadi. Kalau saya melihat mungkin kalau kehidupan sekarang orang-orang kan lebih ke uang, makanya saya bilang mungkin di Jakarta atau di mana sudah metropolitan itu mereka yang bilang bukan lagi ketuhanan yang maha esa atau memang keuangan yang maha esa karena mereka itu dikejar. Karena itu memang kebutuhan juga. Tapi kalau memang mereka paham terus sadar dari niat memang tadi itu melanggar, tidak sesuai dengan yang mereka pikirkan atau itu akan dengan sendirinya gitu. Makanya itu kalau memang untuk menurut saya itu dari kecil, karena saya juga dididik dari kecil itu udah bagaimana itu kejujuran, bagaimana itu bijaksana, biar kita lebih setelah besar nanti memang memahami apa arti kejujuran itu dan tidak merugikan orang lain, bahkan diri sendiri juga. Baik, jadi sekali lagi pendidikan dari kecil di dalam rumah. Betul. Yang tadi oleh Pak Abdullah dikatakan aneh juga ya. Ada orang yang ditangkap menutup muka karena malu. Malu itu harga diri ya Pak ya. Tapi ada juga yang sudah jelas terbukti dia korupsi uang yang tidak sedikit. Tiba-tiba dia membuat konferensi pers dan mau berbicara. Ini apa yang keliru? Ya, jadi dia tidak memahami tentang apa yang disebut dengan harga diri dan rasa malu itu. Kata Nabi Muhammad, salah satu tanda-tanda kiamat adalah orang bangga dengan kejahatan yang mereka lakukan. Masya Allah. Nah, itu salah satu tanda-tanda kiamat. Jadi oleh karena itu dia tidak sadar bahwa apa yang dilakukan itu tidak hanya merugikan dirinya, tapi juga merugikan orang lain, merugikan masyarakat, bangsa, negara. Kasus banjir yang terjadi di mana-mana, itu karena setiap warga negara itu tidak jujur kepada lingkungan. Karena tidak jujur kepada lingkungan, sampah dia buang ke got tersumbat, akhirnya banjir. Menebang pohon seenaknya saja tanpa bertanggung jawab, akhirnya kemudian longsor dan seterusnya. Jadi jujur kepada lingkungan. Kemudian juga dia tidak jujur kepada orang lain, apakah kepada bawahannya, kepada atasannya, atau kepada temannya. Diberikan tugas seperti saudara Ibis itu, dia jujur kepada orang lain. Nah, sehingga dia tahu ini amanat dari atasannya, dari temannya, apa dia melaksanakan sesuai dengan itu. Kemudian dia tidak jujur pada dirinya sendiri. Yang saya katakan tadi, apa yang dipikirkan tidak disesuaikan dengan hatinya, kemudian dalam perilaku. Soal perilaku ini, saya pernah di Aceh ditanya sama orang-orang bahwa kenapa ada orang yang hafiz Quran 30 juz, mantan menteri agama, bisa korupsi. Saya katakan bahwa yang dia hafal itu Quran dan dia bacakan dan dia dakwah, tapi dia tidak laksanakan. Baik, ada telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak siapa dan dari mana? Saya dari Bapak Haji Muhammad dari Surabaya. Pak Muhammad dari Surabaya, silakan Pak Muhammad. Terima kasih Pak. Ya. Memang pendidikan itu kunci segalanya. Kelas di sini hukum harus tegas. Kalau hukum tidak tegas, jangan harap seperti itu. Baik. Baik. Kalau membaca tulis di Quran, iman yang amal wafu, la ilaha illa ana fa'budni, wa aqimi sholata li dzikri. Iya, iya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Iya. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat. Baik. Baik Bapak. Semua pada sembahyang. Tapi bagaimana dengan mendirikan sholat? Baik, terima kasih Pak. Pak Muhammad, tadi Pak Ibis mengatakan, saudara Ibis, ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Saya tergetar dengan ucapan Anda tadi. Lalu kata Pak Muhammad, sebetulnya kunci dari segala sesuatu kalau kita berketuhanan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kita, dan kita mempunyai rasa takut. Tapi kembali lagi kepada yang Bapak tadi katakan, jujur kepada alam, jujur kepada sesama, jujur kepada diri sendiri, lalu jujur juga mungkin kepada pekerjaan, ya Pak, ya. Nah, itu artinya kalau begitu jujur ini bisa diterjemahkan dengan kata bertanggung jawab, begitu. Ya, jadi apa dalam istilah lain, ya, dalam istilah agama disebut dengan amanah itu. Amanah, ya. Yaitu berkata tidak dusta, ya. Kemudian berjanji ditepati, betul. Diberikan tanggung jawab, tugas dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab, itu. Ya. Ada yang di dalam ketiga-tiganya itu ada kejujuran. Jadi berkata tidak boleh bohong, kan harus jujur. Kemudian berjanji ditepati, ya, itu juga jujur. Saya tadi terheran-heran, ada orang yang membanggakan kesalahan dia. Dan berbangga-bangga, dan dia tidak bermalu-malu, tetapi berbangga-bangga bahwa dia menjadi mungkin seorang yang melakukan hal yang tidak baik. Itu kelihatannya kuncinya di mana itu, sampai bisa tergelincir ke arah itu. Ya, jadi ada dua dari hatinya sendiri itu, dia tidak persiskan, paskan, kelopkan pikirannya, hatinya dengan pencenderanya, sehingga kemudian tidak matching, tidak matching. Yang kedua, pemahaman. Pemahaman, misalnya orang membuat kesalahan itu pertama karena memang dia tidak tahu. Kedua, kalau dia tahu tapi memang sengaja, itu yang tidak matching itu. Saudara iblis tahu enggak bahwa nanti kalau terima uang yang lebih itu, terus saudara kembalikan lagi kepada orang yang berhak dan saudara tidak mau ambil, saudara tahu enggak bahwa itu tuh memang aturan mainnya harus begitu gitu. Atau perlu pendidikan hal yang seperti itu, atau memang saya muncul sendiri? Memang yang pertama itu pemahaman dulu, pendidikan tadi dari awal. Kalau misalnya kita sebagai orang Islam memang sadar, dalam ayat Al-Quran juga ada itu, perbuatan baik sekecil apapun itu akan ketahuan, dan perbuatan baik jahat sekecil apapun akan dapat balasan, ketahuan juga sama Allah. Itu juga yang pertama, itu yang penting. Kalau memang kita sadar seperti itu, hal sekecil apapun kita tetap akan yang sesuai faktanya itu. Itu. Jadi kita tidak bisa melanggar, kita tidak bisa mencoba untuk memanipulasi apa yang tidak di tempatnya itu. Itu. Kan, jadi tadi dalam kutas Pak Muhammad tadi, itu harus diperhatikan bahwa memang hukum harus ditegakkan, tapi harus diperhatikan kenapa orang itu membuat pelanggaran. Pada zaman Umar Ibn Khattab menjadi khalifah, ketika seseorang mencuri uang di Baitul Mal, maka kemudian kata Umar kepada pejabatnya, hitung dari uang yang dia curi itu berapa hak dia harus diberikan kepada warga negara, baru kemudian sisanya hukumannya disesuaikan dengan. Jadi misalnya kalau diambil 1000, setiap warga negara sudah dapat 500 subsidi atau apa itu, maka dia diberikan hukuman hanya untuk 500. Karena orang mencuri itu kan karena dia tidak makan, dia karena lapar apa segala macam. Jadi haknya harus diberikan. Jadi kalau kita mau tegakkan hukum, kita harus memenuhi keperluan-keperluan dari rakyat, dari warga negara. Tapi kalau mengambil 2 miliar itu makanya kemudian hak dia berapa. Dia kalau misalnya koruptor, dia pejabat negara, sudah tidak bisa sistem Umar tadi itu, karena dia sudah digaji. Karena sudah digaji, kemudian dia, tapi gaji kurang nih Pak. Kalau itu yang tadi saya katakan bahwa corruption by need, itu korupsi karena kebutuhan. Nah, ada yang corruption by greed, korupsi karena keserakahan. Kalau korupsi karena kebutuhan, itu ada kebijakan hakim untuk bagaimana menyesuaikan. Tapi kalau korupsi karena keserakahan, nah ini hukuman mati saja. Mungkin sebaiknya tidak usah lah ada korupsi itu ya. By need, by greed, by system, itu jangan, tidak boleh ditolerir ya. Sebaiknya tidak, jangan ditolerir. Sama-sama. Saya tergugah apa yang dikatakan oleh saudara iblis tadi, bahwa sekecil apapun ketahuan, lalu apalagi sebesar apa itu pasti ketahuan, ya. Dan akan dapat balasan itu. Akan dapat balasan. Ini kecil dan besar itu apa perlu kita tahu bahwa kecil itu berpengaruh sedikit, besar itu berpengaruh besar, atau kalau salah ya salah begitu? Kalau memang salah ya tetap salah, walaupun itu sekecil, dia kecil besar kesalahan tetap salah. Dan tadi kalau dia memahami yang saya bilang kecil tadi, kalau memang konsepnya dia tahu bahwa perbuatan tidak jujur, perbuatan berbohong itu salah, pasti dia akan sadar ini saya tidak boleh berbuat seperti itu. Pak Muhammad, ini saya melihat saudara iblis ini boleh juga jadi penasehat, ya. Abdullah maksud saya. Yeah. Ya, kelihatannya apa yang beliau sampaikan ini memang sederhana. Lalu dia adalah pegawai yang kecil gitu. Tapi apa yang diucapkan itu pemahamannya amat sangat dalam. Iya, gitu. Jadi kejujuran pada diri sendiri seperti sudah Ibis tadi. Di KPK itu seperti misalnya saya, anggaran untuk makan kalau ke tugas ke daerah itu 150.000 satu hari. Hmm. 150.000 satu hari. Tapi saya kan jujur pada diri sendiri. Kapasitas perut saya ini berapa? Saya enggak bisa makan dua piring kan sekaligus makan. Paling satu piring. Ya. Gitu. Jadi jujur pada diri sendiri. Ada enggak anggota KPK dicoba disogok orang? Oh, banyak, Pak. Bukan hanya disogok, ditawarin apa lahan, ditawarin apa kelapa sawit, apa segala macam. Oh, ya. Tapi kan apa namanya, dia tahu bahwa pernah ada yang tergelincir. Alhamdulillah tidak ada, tapi ada pernah satu penyidik polisi dulu. Ya. Penyidik polisi dulu yang dia apa namanya, dia memeras pelanggannya. Pelanggannya. Nah, itu kemudian ada laporan dari pelanggannya itu, kemudian temannya sendiri yang sesama anggota KPK tangkap dia di Bandung, kemudian dipenjarakan 9 tahun. Yang saya khawatir begini, Pak Abdullah, orang berkesimpulan karena pendapatan kurang maka dia seolah-olah mempunyai keabsahan syah untuk melakukan pencurian. Bagaimana itu kalimat seperti itu? Sebenarnya ada 7 sebab korupsi di Indonesia. Nah, gaji atau pekerjaan cuma satu dari 7 sebab. Dari semua sebab itu ya? Cuma satu. Misalnya, Departemen Keuangan ketika KPK sudah merekomendasikan agar supaya gaji dinaikkan, tapi kemudian ternyata sistemnya masih amburadul, maka bea cukai. Tahun lalu kita tangkap. Gajinya sudah naik, masih juga. Yeah. Jadi oleh karena itu, maka selain gaji diberikan secara proporsional, tapi sistem pengawasan itu juga tetap harus. Iya. Tapi kalau melihat saudara Ibis ini, saudara itu kan nggak ada yang mengawasi ya? Iya, nggak ada. Nggak ada. Betul. Lalu sistemnya ya sistem sendiri saja. Iya. Gitu. Tapi bisa jujur, itu kalau saudara mau menasihati orang lain, bagaimana caranya supaya ya saya tidak mengatakan bahwa saudara sempurna tentu. Iya, betul. Tetapi yang saya tangkap dari Anda tidak mau mengambil sedikit pun dari uang amanah yang harus dibawa kepada haknya orang lain gitu. Iya. Bagaimana itu? Kalau menurut saya itu termasuk tadi hubungan kita, ketika kita jujur sama orang lain itu hubungannya akan baik terus-menerus. Kalau kita sudah membohongi dia atau kita tidak berbuat baik kepada orang lain, itu akan retak itu. Yeah. Apa kita mau apa hubungan kita retak karena cuman kejujuran dengan hal-hal yang kecil. Yeah. Tidak, itu tidak akan mungkin. Dan kemudian kalau ada teman yang seperti itu, saya coba nasihatin jangan seperti itu, karena memang kalau memang tidak sesuai dengan pikiran kita dan tidak sesuai dengan lingkungan kita, jangan. Karena itu Davis, ini hari Minggu ya. Yeah. Besok hari Senin seluruh Nusantara anak SMA, SMK akan ujian. Iya, ujian. Dan pengawasnya itu sampai dibuat subsidi di pengawasnya itu disilang gitu. Iya. Dari sekolah lain mengawasi sekolah ini, dari sekolah ini mengawasi sekolah ini. Iya. Dan Anda tahu bahwa pengawas itu dibayar itu kalau tidak salah 35.000 atau iya, berapa iya. Itu. Yang saya pikir seolah-olah seperti apa ya jumlah itu gitu. Kalau menurut Anda bagaimana caranya supaya adik-adik kita yang ujian ini nanti yang penting jujur atau lulus nih ya? Iya. Itu tuntutan buat kedua-duanya. Mereka mau apa namanya lulus yang penting. Yang pertama itu mereka pasti mau lulus. Wah, ujian ini. Maunya ya? Iya, mau lulus. Tetapi caranya? Ya caranya itu harus jujur. Harus jujur. Tadi ketika dia misalkan memang sebelum mereka UAN hari Senin besok, itu pasti kan sebulan atau setahun lalu mereka pasti tahu kalau hari Senin itu besok ada UAN. Berarti mereka pasti sudah mempersiapkan untuk menghadapi UAN itu. Hmm. Itu tujuannya kenapa? Karena tidak membuat kecurangan-kecurangan pada saat ujian itu. Betul. Ketika mereka membuat kecurangan karena ketidakjujuran itu bisa membahayakan mereka juga kalau diketahui, kan bisa kena sanksi atau apa bisa. Ya. Itu bisa tidak dulu karena dia tidak jujur. Betul. Ya, pengalaman saya waktu mahasiswa. Ya, silakan. Kalau saya menghadapi ujian semester, ya, kalau saya tidak siap, ya, itu saya duduk paling depan. Kalau saya siap, saya duduk di belakang. Ya. Jadi kalau saya duduk depan kan depan pengawas. Betul. Tidak akan tergoda untuk nyontek. Tapi kalau saya siap, saya duduk di belakang. Ini kalau duduknya tidak bisa ngatur sendiri, mungkin pengawas yang harus jalan, ya. Ya. Atau yang paling penting tadi itu bahwa jujur pada diri sendiri, dan karena jujur pada diri sendiri tahu bahwa Allah menyaksikan. Iya, ya. Jadi untuk apa lulus dengan angka 9, 8, A, B, yang itu kemudian tidak diterima nanti. Agak sulit. Saya ini sebagai seorang guru menanamkan, saya katakan kepada anak-anak, anak-anak yang penting jujur. Ini adalah peluang emas untuk membentuk watak kita, supaya jangan diunggulkan otak tetapi watak yang paling penting. Lalu jangan diunggulkan lulus tetapi jujur yang paling penting. Saya beranggapan dengan demikian, mungkin kalau ada yang tidak lulus lalu dia bisa menerima. Tapi ini ada caleg yang bunuh diri karena tidak menang, lalu dia stres, frustrasi, dan bunuh diri. Mungkin ada hubungannya dengan bertanggung jawabnya kepada siapa, ya? Ya, karena orientasinya bukan orientasi amanah tapi orientasi kekuasaan. Ya. Jadi caleg yang bunuh ini pokoknya targetnya jadi anggota DPR. Sekarang ini untuk anggota DPR pusat minimal 1M. Ya. Nah, untuk 1M dari mana uang? Ya, pinjam apa segala macam. Jadi sehingga ketika tidak jadi, itu istilah. Nasihat Bapak apa ini? Ya. Bagi mereka yang tidak jadi dan kalah. Pertama bahwa toh juga kita meninggal tidak bawa anggota DPR kita, tidak bawa harta kita, tidak bawa segala macam. Jadi sebaiknya itu dikembalikan kepada diri sendiri, kembalikan kepada Allah, sehingga kemudian orientasi amanah, sehingga kalau misalnya belum berhasil sekarang ini, mungkin nanti iman akan datang dan seterusnya. Davis mau memberi nasihat apa ini supaya kita semuanya baik? Kalau yang mungkin yang pertama tadi yang sering bunuh diri, cari saya juga agak apa namanya, iya bukan ya, memang miris ya kalau lihat seperti itu. Iya. Kalau saya bilang kenapa? Karena mereka itu, kita sebagai manusia itu memang harus di apa namanya, sebagai khalifah, dan kita dikasih hidup cuman sekali aja gitu. Iya, kenapa kita masih bunuh diri gitu? Kan masih mungkin kita di saat ini kita tidak terpilih atau jadi caleg dapat kekuasaan, itu mungkin belum saatnya. Tuhan lebih tahu apa yang kita lakukan ke depan gitu. Terima kasih. Ya, Pak Abdullah dan D. Ibis, terima kasih banyak atas kehadirannya di studio. Dan alhamdulillah perbincangan kita mungkin akan ditangkap. Intinya apa? Para pemirsa hamba Allah yang mulia, jujur berarti bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada siapa? Bertanggung jawab kepada Tuhan. Hubungan kita kepada Tuhan diantaranya adalah amanah, jujur, dan bisa kita pertanggungjawabkan. Kapankah kita akan mempertanggungjawabkan ini semua? Nanti di suatu hari di mana kita pulang ke kampung kita yang abadi, yaitu di akhirat. Saudara Iblis mengatakan sekecil apapun itu harus kita pertanggungjawabkan. Dan ini ada permainan antara niat dan kesempatan. Bila niat tidak ada, kesempatan ada, kita juga berisiko. Bila kesempatan ada, niat ada, kita juga berisiko. Marilah kita tata antara pikiran dan hati supaya selalu kita dekat kepada Tuhan, dan kita akan ingat bahwa dunia ini tidak akan kita bawa mati, tetapi kita akan membawa amal, kita akan membawa kejujuran sebagai bekal hidup kelak di akhirat. Demikianlah para pemirsa TVRI yang tercinta, dengan program Percik Perenungan, saya mengucapkan terima kasih juga kepada semua penelpon yang luar biasa usulnya dan nasihatnya kepada bangsa dan negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.